Billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin hadirin yang kami muliakan, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari yang baik ini Allah pertemukan kita antar saudara se-Islam bertemu untuk menghadiri acara yang mulia ini, kajian Islamiyah di salah satu rumah, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan selawat serta salam mudah-mudahan terus kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan tauladan kita dalam kita hidup sehari-hari. Hadirin kaum muslim yang kami hormati, yang kami hormati Al-Ustaz Muhammad Afifuddin Hafizullah, pengasuh Pondok Pesantren Al-Bajinah Sedayu Gresik Jawa Timur, yang insyaallah akan berikan materi pada kajian kali ini. Kepada Bapak Bupati yang kami hormati, kepada yang kami hormati Bapak Kapolres Cilacap, kepada yang kami hormati kepemerintahan dari jajaran Muspida Cilacap, dan juga kepada Takmir Masjid Al-Firdaus, serta juga undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga kaum muslimin hadirin kajian Islamiyah ilmiah ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul di salah satu masjid atau rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk beribadah, yakni talabul ilmi ataupun menuntut ilmu, ilmu Islam, yang mana ini merupakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban kita sebagai orang yang beragama Islam. Dan ketahuilah bahwa di antara ilmu yang wajib kita ketahui adalah ilmu yang berkaitan dengan perkara-perkara kejelekan, hal-hal yang jelek atau yang berbahaya, dengan tujuan agar kita bisa terjauhi, supaya kita bisa menjauhi dan menghindarkan dari kejelekan tersebut. Karena barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan atau dari hal yang berbahaya, dikhawatirkan kita akan bisa terjatuh kepada kejelekan tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, insyaallah ta'ala, kita akan mengambil tema dalam kajian Islamiyah ilmiah ini dengan tema ISIS, bahaya ISIS terhadap Islam dan negara. Yang mana ISIS ini mulai tersebar pemikirannya, pemahamannya, aksinya, baik di negeri, dunia, internasional ataupun nasional. dan selengkapnya insyaallah taala akan dibawakan secara jelas dan lebih gamblang oleh Al Ustadz Muhammad Afuddin hafizahullah. Maka mengawali acara pertama telah kita lalui, yaitu kita telah membuka majelis ini dengan khutbatul hajah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dan baiknya terhadap majelis ini. Masuk kepada acara yang kedua, yaitu sambutan dari ketua panitia yang insyaallah akan disampaikan oleh Al Ustadz Iqbal Nur Muhammad. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang kami hormati Al-Ustaz Al-Fadhil Muhammad Afifuddin As-Sidawi hafidhahullahu ta'ala. Yang kami hormati Bapak Bupati Cilacap ataupun yang mewakili. Yang kami hormati pula Bapak Kapolres Cilacap ataupun yang mewakili. Dan yang kami hormati seluruh jajaran Muspida Kabupaten Cilacap dan ikhwani saudara-saudaraku para hadirin dan tamu undangan yang saya hormati dan saya muliakan. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan rahmat yang telah diberikan. Di antaranya berupa kesempatan pada siang yang berbahagia ini kita diberi kemudahan olehnya untuk melaksanakan salah satu kegiatan, yaitu tabligh akbar atau kajian ilmiah Islamiah dengan tema membahas bahaya ISIS bagi Islam dan negara. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama yang mengajarkan rahmah atau kasih sayang. Islam menuntut kepada pemeluknya untuk memiliki sifat kasih sayang dan peduli terhadap makhluk yang lain, bukan hanya kepada sesama manusia. Bahkan Islam memerintahkan kepada kita agar berbuat baik kepada binatang sekalipun. Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam satu hadis yang mulia, itu hadis yang dibawakan oleh sahabat Syaddad ibn Aus radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Nabi bersabda, "Inna Allaha katabal ihsana 'ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatah." Yang artinya, "Inna Allaha katabal ihsana 'ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk berbuat baik kepada semuanya. Faida qaltaltum fa ahsinul qitlah. Maka apabila kalian ingin membunuh, maka perbaguslah cara membunuh. Wa idza dhabhtum fa ahsinul dhibha. Dan apabila kalian ingin menyembelih, maka perbaguslah cara menyembelihmu. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatah. Di antara cara yang baik dalam menyembelih adalah wal yuhidda ahadukum syafratahu, dengan kalian menajamkan pisau yang akan dipergunakan, wal yurih dhabihatah, dan memberikan ketenangan kepada hewan yang akan disembelih. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Begitulah Islam yang begitu indah. Begitulah Islam yang mengajarkan kasih sayang dan kepedulian kepada sesama. Sungguh menyedihkan ketika kemudian muncul suatu kelompok atau suatu pergerakan yang mengatasnamakan Islam, mengaku-aku mereka adalah orang yang berupaya untuk mewujudkan negara Islam yang telah memiliki seorang khalifah. melakukan pembunuhan, pengerusakan, pemberontakan kepada penguasa yang sah dengan mengatasnamakan jihad fi sabilillah, padahal Islam sangat mengecam perbuatan yang mereka lakukan. Bahkan ternyata faham itu telah merebak di negara kita, terindikasi dengan adanya beberapa kaum muslimin yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok ISIS, termakan oleh syubhat-syubhat yang dihembuskan oleh kaum radikalis ISIS. Dengan disadari atau tidak, faham tersebut mengancam stabilitas nasional, bahkan sangat mencoreng keindahan Islam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berangkat dari hal itu, maka kami dari Ma'had Tahfidzul Quran Al-Mansurah Cilacap terdorong dan termotivasi untuk mengadakan tabligh akbar membahas permasalahan ISIS, pergerakan, bahaya dan tinjauan syariat tentang mereka. Dan niatan kami semakin kuat ketika kami mendapatkan dukungan dan respon yang positif dari pihak kepolisian, hingga akhirnya pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk mewujudkan acara tersebut sebagai upaya kerjasama dengan pihak pemerintah memerangi terorisme berkedok agama, dan sebagai wujud kepedulian kepada kaum muslimin agar mereka mengetahui hakikat ISIS yang sebenarnya dan bagaimana Islam memandang mereka, sehingga diharapkan tidak ada lagi kaum muslimin yang bergabung dengan ISIS karena termakan oleh kerancuan-kerancuan pemikiran mereka. Bahradin rahimani warhamukumullah, dan kami sangat mengucapkan terima kasih. Kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau Al-Ustaz Afifuddin Hafizahullah Ta'ala yang telah berkenan hadir untuk memberikan pencerahan kepada kita semua warga Kabupaten Cilacap. Dan kami pun tidak lupa untuk berterima kasih kepada Bapak Kapolres Cilacap beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan fasilitas terbaik demi kelancaran tabligh akbar ini. Dan kita pun sangat berterima kasih kepada Takmir Masjid Al-Firdaus Asrama Kepolisian Polres Cilacap yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menggunakan masjid beserta dengan fasilitasnya. Dan kami pun dari panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh kaum muslimin dan seluruh pihak yang telah memberikan sumbangsih dan bantuannya berupa apapun demi kelancaran acara tabligh akbar yang kita lakukan hari ini. Dan tidak ada yang bisa kita berikan kecuali seuntai doa jazakumullahu khairan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas seluruh kebaikan Anda dengan pahala yang berlipat. Dan kami pun atas nama panitia meminta maaf kepada para tamu undangan dan kepada para hadirin, karena kami menyadari dalam pelaksanaan acara daurah ini masih terdapat banyak kekurangan, banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati para tamu undangan dan para hadirin. Dan kami dari panitia membuka hati selebar-lebarnya untuk menerima saran-saran yang membangun demi terlaksananya acara ini di masa depan, di masa mendatang, dengan lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan perwakilan dari panitia tabligh akbar. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.